فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من الأدب فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan dalam kitab dari kitab Al-Mulaqat Al-Fiqhi yang dilihat oleh Dr. Abu Syekh Dr. Syarif Ibn Fajan Ibn Wadillah Al-Fajan Hamidullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang telah lalu kita telah membaca tentang 10 syarat-syarat sebagai seorang qadhi atau seorang hakim. Di antaranya yaitu mukallaf, seorang yang balig berakal, dan juga seorang yang berjenis laki-laki, kemudian seorang yang merdeka bukan budak, kemudian seorang yang muslim bukan non-muslim, bukan non-muslim. Kemudian syarat berikutnya seorang hakim yaitu seorang yang adil, yaitu terbebas dari sifat fasik, orang yang menselisihi aturan Allah SWT namanya orang fasik. Kemudian sifat berikutnya yaitu samian, seorang hakim adalah dia mendengar, bukan seorang yang tuli. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu basiran, seorang hakim adalah seorang yang melihat, bukan seorang yang buta. Untuk poin ini maka Syekh Abdul Ta'ala menyatakan bahwa Syekh Al-Islam itu ditanya oleh Maulana Ta'ala. Dia berkata Syekh Al-Islam itu ditanya Allah rahimahullah Ta'ala. Iyasul mazhab jazuzu wilayatuhu kama jazuzu syahadatuhu. Dan kias terhadap mazhab yaitu mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, boleh bagi seorang duta ini menjabat sebagai hakim, sebagaimana seorang duta boleh untuk menjadi saksi, sebagaimana seorang duta boleh menjadi saksi. Illa ya'azuhu ila ma'rifatu ainil khasam, di mana tidak memungkinkan orang tersebut kecuali orang yang buta tentunya tidak bisa dimungkinkan kecuali hanya dia mengetahui perkara secara pribadi atau tidaklah dia mengerti kecuali hanya pribadi seorang yang bertikai. Ridhonya tidak mengerti, karena dia seorang yang buta. Boleh saja itu dilajari. Adapun seorang hakim di dalam memutuskan perkara, tentunya tidak harus mengenal pribadinya. Maksudnya tidak harus mengenal orangnya, ya. Rupanya yang demikian, sifat mukanya demikian, matanya demikian, tidak. Tinggi atau pendek, atau gemuk, atau sedang. Yang demikian, seorang hakim tidak memerlukan yang demikian itu. Banyak di alam mausufin, akan tetapi, bahkan seorang hakim itu menghakimi dengan mausuf, dengan gambaran-gambaran peristiwa, dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam pertikaian tersebut. Kama qadha Dawud bainal malakain, sebagaimana Nabi Dawud memutuskan perkara di antara dua malaikat. Nah, ceritanya Nabi Daud sedang berada di istana, ya kan? Kemudian ada dua malaikat mendatangi Nabi Daud dan bertanya, wahai Nabi Daud, kurang lebih demikian ya. Apa pendapatmu jika orang ini mempunyai satu kambing dan saya ini sedang dia mempunyai saya mempunyai satu kambing sedang dia mempunyai 99 kambing. Kemudian dia berselisih dengan saya. Kambing yang satu ini diaku sebagai kambing dia. Sehingga aku dan dia terjadi perdebatan, tapi aku terkalahkan debatnya. Maka Nabi Daud apa? Menjawab. Nah, intinya apa? Intinya tidak boleh yang demikian seperti itu ya. Dan akhirnya Nabi Daud sadar. Ternyata menyindir terhadap dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Daud dalam memutuskan perkara ini hanya menggunakan apa? Menggunakan kriteria, menggunakan gambaran. Sedangkan orang yang hadir tidak di hadapannya, ya kan? Mana orang yang merampas, ya kan? Ternyata bukan kambing, merampas istri orang lain. Ya. Maka dengan ini hujannya secara Islam itu namanya seorang hakim tidak harus melihat orang tersebut, namun tentu melihat dengan gambaran dan dengan kriteria-kriteria yang ada. Wa yatawajjahu ayyasiha matlaban. Sehingga dari sini sah seorang hakim yang buta bisa memutuskan perkara secara mutlak. Wa ya'rifu bi a'yani asyuhudi wal khusumi kama ya'rifu ma'anil kalami fi tarjamati. Dan tentunya seorang hakim dia mengenal pribadi-pribadi para saksi dan pribadi-pribadi orang yang bertikai sebagaimana dia mengenal makna-makna apa yang mereka katakan. Mungkin dari kepribadian, dari biografi seorang yang antara seorang yang saksi dan seorang yang bertikai. Misalnya seorang yang buta. Tentunya seorang hakim akan mengetahui. Dengan kata-katanya itu akan diketahui. Oh, ini orang pedagang. Karena kata-kata seperti ini. Oh, ini orang misalnya pejabat. Akan mengetahui ya kan? Cara bahasanya. Cara bicaranya. Dan bisa diketahui dengan biografi atau orang yang sedang bertikai sebut dari mana, siapa dia, melakukannya bagaimana, bisa diketahui dari situ ya kan. Wah ini tentunya ini orang penjahat nih, yang biasa sudah melanggar hukum. Diketahui dari kriteria-kriteria, dari kepribadian-kepribadian mereka, walaupun si hakim tersebut tidak melihat orangnya. Namun dengan bisa mengetahui kriteria kepribadian orang yang bertikai tersebut. Ilma'rifata kalamihi wa'ainihi sawa. Di mana dengan dia mengetahui bicaranya, gaya bicaranya, tentunya akan sama dia mengetahui pribadinya. Sehingga dari sini Syekh Habibur Ta'ala kalau dicondong untuk apa? Seorang hakim ini walaupun buta akan bisa. Bisa memutuskan perkara secara mutlak. Kemudian wajib secara itu firqadi ayakuna mukallafan, mutakalliman. Dan disyaratkan seorang hakim, yaitu dia seorang yang bisa bicara. Li'anna al-akhras la yumkinuhun nadaku bil hukmi. Karena seorang yang bisu tentunya tidak akan mungkin untuk bisa berbicara dengan melafalkan dengan misalnya memutuskan hukum. Walaya famu jami'un nasi isyaratahu. Dan tentunya seluruh manusia tidak akan paham. Kalau misalnya dia seorang hakim, seorang bisu, kemudian dengan berisyarat. Tentunya ya orang-orang gak tahu ini gimana nih ya. Hanya yang gak tahu isyaratnya. Apakah hukumnya apa, kodenya apa, gak paham. Sehingga untuk syarat ini hakim adalah bukan orang yang bisu namun orang yang bisa berbicara. Wa ayyakuna mujtahidan. Dan syarat yang ke-10 adalah seorang hakim adalah seorang yang mujtahid. Walau fi madzhabi alladzi yuqallidu fihi imaman min al-a'immah. Walaupun seorang hakim tersebut hanya dia menganut suatu madhab dan dia bertaklid kepada salah seorang imam saja. Nah. Kalau yang pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Maka seperti ini juga sudah memenuhi syarat sebagai seorang hakim, yaitu dia seorang yang syahid walaupun dia hanya seorang yang menganut satu mazhab atau dia bertaklid mengikut hanya satu imam dari imam-imam kaum muslimin. Dan tentunya dia harus apa? Harus mengetahui mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi syurutu tu'tabaru hasbul imkan. Maka Syekh Islam rahimahullah ta'ala menyatakan dan syarat-syarat ini tentunya akan diperhatikan sebatas ya kemampuan, sebatas yang mungkin kalau ada dari sifat-sifat yang tersebut terhadap atau seorang hakim. Wajah tiba wilayah ke amsali fakamsa. Dan tentunya kewajiban tersebut tentunya mana yang lebih pantas dari orang-orang yang paling pantas. Ya. Orang yang paling alim. Kemudian di bawahnya. Wa ala hadza yajuru kalam Imam Ahmad wa ghairuhu wa yuwalla al-anfa'a min al-fasikani wa aqaluhuma syarran. Dan yang seperti ini diberikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya juga. Maka seorang calon yang seorang hakim misalnya seorang dicalonkan sebagai hakim minal fasikaini yang calon hakimnya adalah kedua-duanya orang yang fasik wa qaluha sabar, maka dipilih apa? Dipilih seorang yang paling sedikit kejahatannya. Tentunya yang dipilih orang yang lebih sedikit kejelekannya. Wa'adalul mukallidin wa'arafuhuma fit taqlid. Dan jika ada seseorang calon dua calon hakim yang sama-sama keduanya itu seorang yang taklid, maka tentunya akan dipilih yang paling adil, yang terkedua dan paling mengetahui tentang masalah-masalah taklid. Qala sahibul kitabi huruf wa huwa kama qala, dan telah berkata sahibul kitab dan huruf yaitu Ibnu Mukhlis, dia juga menyatakan berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaqala fil insaf fi tawriyatil muqallid wa alaihi al-amalu min muddati tawilatin wa ila ta'attalat ahkamun nas, dan juga sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab insaf yaitu Ibnu Mardawi tentang jabatan qadhi seorang yang taklid, maka dia juga berpendapat dan ini sejak lama diamalkan, diberlakukan, diterapkan sejak dulu. Dan tentunya kalau tidak diamalkan seperti ini, maka sungguh akan menjadi terbengkalai perkara-perkara yang beredar di antara manusia dari masalah-masalah pertikaian. Ya. Kalau hakim ini harus seorang yang sempurna, harus seorang yang apa, tidak ada kesalahannya, atau seorang yang tidak ada kekeliruannya, atau seorang yang mumpuni, harus mengetahui seluruh bidang ilmu, tidak. Dan tentunya kualitas manusia ini berbeda setiap waktu dan setiap zaman. Zaman dulu dengan sekarang beda sekali ya kan. Orang alimnya zaman dulu dengan orang alimnya sekarang juga berbeda, keadaannya berbeda. Tentunya dilihat dari setiap waktu dan zaman. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anna al-mujtahida huwa al-alimu bil kitab wa sunnah. Dan telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, dan seorang yang mujtahid yaitu seorang yang alim, orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la yunafi istihaduhu taqlidu ghairihi ahyana, dan tentunya tidak di nafikan, tidak ditiadakan bahwasanya walaupun seorang alim tersebut harus apa? Istihadnya itu istihad yang taklid, ya, mengikut orang lain. Mungkin dalam suatu permasalahan. Wala tajid ahadan min a'immati ila wa huwa muqallidun man huwa a'lamu minhu bi ba'dil ahkam. Maka tentunya engkau tidak dapat di seseorang pun dari imam-imam kecuali dia seorang yang taklid ya kan, terhadap orang yang lebih alim dari dirinya dalam sebagian masalah. Seperti ini tidak mengapa. Sehingga seorang yang taklid, seorang yang lebih alim, lebih mengetahui terhadap beberapa perkara masalah-masalah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Balam alhamdulillah ta'ala bab fi adabil qadhi, bab tentang adab-adab seorang hakim atau akhlak seorang hakim. Wal muradu bil adabi huna al akhlaku alladhi yang bagi lahu takhallub biha, Dan yang dimaksud dengan adab di sini yaitu akhlak budi pekerti yang harus dijaga. Seorang hakim berperilaku dengannya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, husnul khuluqi ala yaghzab wala yahfad. Dan telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, yang termasuk dari husnul khuluq, akhlak yang baik, yaitu seseorang itu tidak marah dan juga tidak mendengki. Termasuk akhlak yang baik yaitu seseorang itu tidak marah dan tidak mendengki. Ini akhlak yang baik. Terkhusus apa yang menjadi jabatan sebagai seorang hakim untuk tidak cepat marah dan tidak mendengki. Baqala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hakimu yahtaju amuhtajun ila salasati asya, wa yasihu lahu al-hukmu ila biha. Telah berkata Imam rahimahullah, dan seorang hakim tentunya akan membutuhkan tiga perkara yang tidak sah tatkala memutuskan hukum kecuali dengan tiga perkara tersebut. Ma'rifatul adillati. Jelas orang hakim harus mengetahui ma'rifatul adillah, mengetahui tentang dalil-dalil. Tentunya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang lainnya. Wal asbab. Dan seorang hakim harus mengetahui tentang sebab-sebab. Ada perkara ini, sebabnya ini. Ada perkara ini, sebabnya ini. Harus mengetahui sebab-sebabnya. Karena sebab itu nanti akan menghasilkan akibatnya. Suatu perkara tidak akan lepas dari sebab. Sehingga seorang hakim harus mengetahui sebab-sebabnya. Wal-bayyinatu. Dan seorang hakim harus mengerti tentang al-bayyinat, bukti-bukti. Sehingga ini apa? Rukunya seorang hakim di dalam besaran perkara harus mengetahui tiga perkara. Mengetahui tentang dalil-dalil, mengetahui tentang sebab-sebab perkara tersebut, dan mengetahui bukti-bukti tentang perkara tersebut. Wal-alidatu ta'riful hukmu asyari'ul al-kuliyu. Dan dalil-dalil tentunya akan mengenal di dalam memutuskan hukum, yaitu hukum yang syar'i, yang menyeluruh. Ini yang harus diketahui oleh seorang hakim. Hukum-hukum syar'i secara menyeluruh harus mengetahui. Wal asbabu ta'rifuhu subutuhu atau subutahu fi adal mahalli al-mu'ayyan wal intifa'uhu anhu. Dan sebab, dia mengetahui, dengan mengetahui sebab-sebab, maka dia akan mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan. Perkara-perkara yang ada pada pribadi tersebut, ya, menyangkut kepribadian, ada hubungan kepribadian, atau tidak adanya perkara tersebut, ya, ada kaitannya tidak. Balbayyinatu ta'rifuhu at-tariqal hukmi indan tanazu'i. Dan hakim bisa mengetahui tentang bukti-bukti, maka dia akan mengetahui tentang jalan untuk memutuskan hukum atau memvonis bagi orang yang berselisih. ومتى أخطأ بي أحد من هذه الثلاثة في أخطأ في حكمي. Dan kapan saja seorang hakim salah dalam satu perkara ini, dari tiga perkara ini, maka tentunya akan salah di dalam memutuskan hukum atau memvonis. Selesai pernyataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wayam bagi al-qalil qadi ayakuna huwan qawiyan min wali anfin atau anafin. Dan seyogianya seorang qadi ini harusnya seorang yang kuat. Tanpa harus berbuat kasar. Seorang yang kuat tanpa harus berbuat kasar, berwibawa. Berwibawa tanpa harus berbuat kekasaran. Di Allah ya jama'afihi dzalim, agar seorang yang dalam tidak mempermainkan hakim, ya kan? Atau hakim tidak berwibawa dimainkan oleh seorang yang dalam, ya. Wa yakuna layyinan min ghairi dha'fin. Dan jelas seorang hakim, dia seorang yang lembut, berperangnya lembut, tanpa harus lemah. Lembut tapi tidak lemah. Li'ala yahabuhu sahibul haq, agar seorang yang benar, ya, orang yang mengadukan perkaranya tidak takut terhadap hakim tersebut. Ya, orang kalau segan dulu dengan hakimnya, tentunya nanti akan apa? Mengadukan perkaranya dari salah-salah, ya kan? Karena takut dengan orangnya. Tapi kalau seorang hakim ini seorang yang berwibawa, yang lembut, maka tentunya akan bisa mendekatkan di antara orang-orang yang berselisih tersebut, mendapat perlakuan yang sama terhadap hakim tersebut. Kala Syekh Zakiuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal wilayata laha ruknani. Beliau, Syekh Rahimahullah Ta'ala menyatakan sesungguhnya jabatan hakim ini mempunyai dua rukun. Al-quwatu wal-aman. Al-quwah, kuat, berwibawa, wal-amanah, dan juga mempunyai sifat amanah, tidak berkhianat. Bayam bagi lelqadi ayakuna aliman. Dan seyogianya seorang hakim, dia punya sifat alim, seorang yang santun. Li'ala yagzabu min kalamil khasam, agar seorang hakim tidak apa, tidak marah tatkala mendengar dari orang yang bersengketa, ya, tidak marah, tidak gampang marah tatkala mendengar orang yang bersengketa tersebut. Bayamnahu dzalika minal hukmi, sehingga dengan marah hakim kalau sudah marah tentunya akan menghalangi di dalam memutuskan hukum. Tidak boleh hakim tatkala marah memutuskan hukum. Wal hilmu zinatul ilmi wa baha'uhu wa jamalu. Dan sifat hilm, santun, ini adalah hiasan ilmu dan juga permata ilmu. dan juga keindahan ilmu. Wadidduhu. Sebaliknya, orang yang tidak santun, hakim yang tidak santun, atais, mempunyai perangai tais, kasar, ngis, belajalatu, mempunyai sifat tergesa-gesa, belhiddatu, mempunyai sifat hiddah, paling hiddah, orang yang pemarah, datap, debat, dan detailnya dari bidang mengenai pertanahan tergesa-gesa. Patronat dan adalah seorang hakim yang punya sifat patronat cerdik. Benar-benar memperhatikan. Seorang yang berkata-kata ini benar-benar diperhatikan. Ya. Katanya satu persatu diperhatikan. Ini seorang penuduh. Ini seorang yang tertuduh. Cermati. Ya. Setiap kata-katanya dicermati. Biar apa? Biar tidak keliru. Atau biar tidak tertipu. Oleh khilah. Tipu daya mereka misalnya. Orang yang bersengketa tersebut. Kalau dia cerdik, gampang dia lah. Gampang dikelabui seorang hakim. Li'alah yakja'u ba'dal khusumi. Agar seorang hakim tidak gampang dikelabui oleh sebagian pihak yang berselisih. Enggak butuh apa? Kecermatan. Setiap kata-kata dia cermati. Ya. Ini kata-kata memang ngedong apa ini? Ya? Bisa bercabang, bisa ditarik ke sana ke sini misalnya. Kata-kata ini harus cermat setelah hakim. Ba'ayakuna aklifan. Dan seorang hakim yang dalam punya sifat aklif. Seorang yang menjaga diri. Dari ikafan nafsahu anil haram. Dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Biasanya berhubungan dengan apa? dengan suap menyuap. Selain biasanya apa? Biasanya kan di awal kan jelas bahasa itu dia jauh. Tidak mau terima menyuap dan yang disuap kalau seorang yang sudah makin masuk sudah sebelumnya kan begini dulu. Kalau ada perkalian biasanya seperti yang sekarang lain misalnya, nah, tidak sekali kontroversi kan dulu kan ya kecuali. Wah ya kau nama jadi suhu bila satu lagi tidak akan sendara majlis satu kedua pihak kedua ini di majlis majlis dan tidak apa tidak kemungkinan diselenggarakan di masjid tidak apa bekerja anahum kanu yarduna fil masjid dan sungguh Rasanya Umar, Man dan Ali, Bapak Rasidin ya. Sungguh mereka pernah dahulu mengadili orang yang berdikai di dalam masjid. Banyak ibu al-Qadi hanya di belakang dengan asma ini di lahdihi waladihi wa majlisihi wa dukhulihi ma'alaihi. Dan bagi seorang hakim untuk adil. Dalam memperlakukan dua yang bersengketa yang bertikai, baik itu adil di dalam hadian antara dua yang bertikai, kan, bukan jangan diputarkan yang satu ada. Mohon penuntunnya yang terutama ini dari kapten itu. Ya, sebenarnya akan menyakitkan. Harus adil sama-sama di pandang. Diperhatikan dalam adab. Kata Rasulullah SAW, anna sasmini ya pa'udani reina yadil hakim. Rasulullah SAW menatapkan dan hadap dua orang yang berselisih untuk didudukkan dengan salah satu dengan biarlah diadu. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala naha an rafi anil khasmaini anil akhar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melarang dari melebihkan salah satu seorang yang bersih dengan yang lain, diutamakan. Oh, ini karena orang kaya ini, diutamakan. Yang satunya orang miskin, tidak boleh. Harus apa? Harus adil. Wan ikbari alaihi dan terus adil. Dari apa? Menanggapi di antara dua yang berselisih, kita anggap baik-baik ya dengan adil. Wa'an musyawaratihi dan seorang lain an di sini harus apa? Menjauhi untuk apa? Bermusyawarah kepada orang-orang yang berpikir dengan musyawarah. Tak boleh ya. Tidak masalah lah. Nanti lama-lama apa? Ya akhirnya berat sebelah. Ya satunya musyawarah dengan hakim, yang satunya tidak musyawarah. Tidak ada. Tidak musyawarah. Tidak boleh untuk musyawarah seorang hakim dengan seorang yang begitu. Wal qiyamu lahu duna fasmihi. Dan memperhatikan salah seorang dari bertikai dan mengabaikan yang lainnya. Ini jika tidak boleh yang seperti ini karena tidak adil. Ya'ala yakuna zari'atan ila ingkisari kalbil akhar badu tabihi anil qiyami bihajjatihi. Agar apa? Agar tidak menjadi zari'an perantara sebab menjadi kekecewaan kecewaan hati seorang yang lainnya. Orang yang berkata ya kan, kecewaan hatinya. Gimana ya, hatinya kok seperti ini, berat sebelah. Ya juga kan jadi apa, lemah. Orang yang menyampaikan pembelaannya misalnya disikapi dengan mereng misalnya kan tidak adil. Bahasa kalisan ini pihak sehingga juga berat keluh ya. Kalau yang menyampaikan hujah-hujah menjadi keluh, waduh akhirnya kok seperti ini. Baya tanah karul kosumi juga tidak boleh bersifat apa nanak per terus